الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فكلمة رحمني ورحمكم الله، كمل كتاب لجدكان مبتدأ شرح العقيدة الطهرية قرية ابن أبي العيس الحنفي رحمه الله تعالى. Tema 11 tentang 8 pendapat tentang hakikat dan pengertian kalamullah. Pendapat yang keenam, ana kalamahu yarji'u, bahasanya firman Allah yarji'u ila, intinya adalah ma yuhdisuhu min ilmihi. Apa yang dia adakan, apa yang diadakan baru, diadakan yang sebelumnya tidak ada, min ilmihi dari ilmunya, wa iradatihi dan keinginannya Allah, al-qa'im bidatihi, yang sesuatu yang itu ada pada zat Allah. Fahada yakuluhu, dan ini pendapat sahibul mu'tabar, penulis kitab al-mu'tabar, dan ini pendapat yang dicondongi oleh Ar-Razi di bukunya al-Matalib al-Aliyah. Ini catatan lagi. هذا القول يلزم منه أن يكون كلام الله كلاما نفسانيا نفسانيا، وإلا فمن المعلوم أنه لا مماثلة بين صفات الكلام وصفاتي العلم وإرادته، وهذه الثلاث كلها صفات ثابتة له سبحانه، وليست هي بمعنى واحد بل صفات متغيرة. والقلم والقول والعلم هو جبل من المعلوم، والإرادة صفة تخصص الممكن المخلوق ببعد ما يجوز عليه. وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالقلم متأخر عن حصول الإرادة، فالإرادة تقع أولا ثم يقفها القلم. تنبيه، هذا القول أعني القول السادس ذكره ابن حزم في الفصل والحافظ في الفتح ونسبه للإمام أحمد، وفيما نسبه لأحمد ناظر، فإن الإمام أحمد لم يقل إن كلام الله هو علمه، بل قال القرآن علم من علم الله لأن الله أخبر بذلك. Hadal kaul, pendapat ini yalzamu minhu, konsekuensinya kalamullah adalah kalam nafsi, cuma kata batin saja. Wa illa, jika tidak, maka satu hal yang telah diketahui, tidak ada kesamaan antara sifat berbicara dan dua sifat, yaitu mengetahui dan berkehendak. Namun ingat, tiga sifat ini, berbicara, mengetahui dan berkehendak, semuanya adalah sifat yang ada pada Allah. Namun dia bukanlah bimaknan wahidin, bukanlah semakna. Namun dia adalah sifatun mutaghayyiratun, adalah sifat yang beda-beda. Maka kalam adalah perkataan, dan ilmu adalah zawalul khafa minal ma'lumi, hilangnya ketidaktahuan dari satu objek, tentang satu objek. Sedangkan kehendak adalah sifatun tukhasisu al-mumkina al-makhluqa biba'di ma yajuzu alaihi, sifat yang mengtaksis, mengkhususkan al-mumkina al-mumkin, al-mumkin sama dengan al-makhluq, biba'di ma yajuzu alaihi, dengan sesuatu yang boleh terjadi pada makhluk. Maka dalil akal bahasanya Allah itu memiliki sifat iradah disebut dengan dalil takhsis. Dengan dalil takhsis, yaitu Allah khususkan satu makhluk ciptaannya beda dengan kekhasan makhluk yang lain. Maka Allah buat gunung tinggi, lautan tidak seperti gunung, gunung tidak seperti pohon, masing-masing punya kekhasan. Maka adanya kekhasan pada masing-masing makhluk yang tidak ada pada yang lain, nah itu disebut takhsis. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah berkehendak. Allah punya kehendak. Dan semuanya satu hal yang mungkin. Satu hal yang mungkin. Secara akal, gunung itu bentuknya tinggi ataukah bentuknya datar? Dua-duanya mungkin, kemudian dikhususkanlah gunung dengan bentuk tinggi. Maka itu semuanya adalah biba'timah ya juzu alaih, sesuatu yang mungkin ada pada padanya, pada makhluk tersebut. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an, jika Allah ingin menginginkan sesuatu, maka Allah akan berkata kun fayakunu. Maka ayat ini dalil bahasanya kalam itu mutaakhirun an husulil iradah, setelah adanya iradah. Iradah dulu baru ada kalam. Iradah dulu baru ada kalam. Dan itu menunjukkan bahasanya iradah bukan kalam. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya iradah itu bukan kalam. Fal iradah tutaqahu awalan, maka pertama kalinya terjadi iradah. Thumma yaqibuha al-kalamu, kemudian dilanjutkan dengan kalam, dengan firman. Dan lebih catatan, pendapat ini, ini aku maksudkan pendapat yang keenam, disebutkan oleh Ibn Hazm di kitabnya Al-Fasal dan Al-Hafidh Ibn Hajar di kitabnya Fathul Bari. Namun uniknya keduanya mengatakan bahasa pendapatnya adalah pendapat Imam Ahmad. Wafima nasabahu, dan apa dalam apa yang dinisbatkan oleh keduanya, bahasanya adalah pendapat Imam Ahmad, nodon satu hal yang tidak tepat. Fa'inal Imam Ahmad, karena Imam Ahmad tidaklah mengatakan bahasanya firman Allah sama dengan ilmu. Namun teks perkataan Imam Ahmad, Al-Quran ilmun min ilmillahi. Al-Quran adalah sebagian dari ilmu Allah. Li'anna Allah akhbara bidhalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan hal itu. Maka yang dikatakan oleh Imam Ahmad, firman Allah adalah bagian dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masih catatan kaki. Dikatakan Imam Ahmad itu mencocoki 100% dengan firman Allah Ta'ala. Dan sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu mimpi dimajai agama dan ilmi, setelah ilmu datang kepadamu, maka tidak ada bagimu minallahi dari Allah pelindung, tidak pula penjaga. Dan telah maklum bahasanya dimaksud dengan ilmu yang datang kepada mereka dalam ayat ini, innama huwa adalah maja'ahum al-Qur'an, Al-Qur'an yang datang pada mereka. Padahal dari ayat di atas menunjukkan bahasanya anna maji' al-Qur'an ilaihi, datangnya Al-Qur'an pada Nabi adalah datangnya sebagian ilmu Allah kepada Nabi. Wa hadha dalilun, maka ayat di atas dalil bahasanya di antara anna min ilmillah, di antara ilmu Allah adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Maka Imam Ahmad mengatakan tentang Al-Quran bahasanya dia adalah bagian dari ilmu Allah. Di anal kalam alladzi bi ilmun wa nafsuhu. Karena perkataan yang mengandung ilmu itu sendiri disebut sebagai ilmu. Maka Al-Quran, fihi dalam Al-Quran terdapat sebagian ilmu Allah, tidak dan bukan semua ilmu Allah. Ya, kemudian tadi ini pendapat yang betul, bukan pendapat Imam Ahmad, namun pendapat penulis kitab Al-Mu'tabar, catatan kaki, yaitu Al-Mu'tabar fil Hikmah, dicetak di India 3 jilid. Demikian dikatakan di kitab Al-A'lam. Penulis kitab Al-Mu'tabar adalah Abu Barakat Hibatullah Ibn Ali Ibn Malika, yang biografinya bisa dijumpai di Syiar A'lamin Nubala di juz yang ke-20. Kemudian dua, Ar-Razi adalah Muhammad bin Umar bin Husain Al-Qurasi. Nah, kemudian pendapat yang ketujuh tentang apa itu ilmu, apa itu kalam Allah. Bahasanya firman Allah mengandung pesan, ya tato manu maknan, mengandung pesan qa'iman bidatihi, yang pesan itu ada pada zat Allah. Huwa ma khalaqahu fi ghairihi, dan dia adalah apa yang Allah ciptakan pada yang lain di luar dirinya. Wa hadza qawlu Abi Mansur Al-Maturidi, ini pendapat Maturidi ya. Nah, selanjutnya yakhluquhu fi ghairihi min al-aswati wa hadha qawlun abi mahali wa man attaba'ahu wa man ittaba'ahu. Nah, catatan kaki 4 3 dan 4 ya 3 mana hadha seterusnya. Mana hadha ala Qur'ana Qur'anani بمعنى الكلام النفسي أي القائم بذات الله تعالى وهذا غير مخلوق وقرآن موجود بين الناس وهو الحروف فهذا حادث مخلوق. فائدة مذهب الأشاعرة والماتريدية في صفة الكلام متقارب غير أن الماتريدية انفردت بأمرين، الأول أن كلام الله النفساني لا يمكن سماعه وإنما سماعه لا يمكن سماعه وإنما أفهم الله موسى كلامه سبحانه بحروف خلقها وبصوت أنشأها، بينما الأشاعرة قالوا بجواز سماع كلام الله النفساني. الثاني أن الماتريدية أصرح وأجهر في القول بخلق القرآن من الأشاعرة. نعم. مانا perkataan Maturidiyah tentang firman Allah, Al-Quran itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah Quran dalam pengertian kata batin. Al-Qa'im itulah yang Al-Qa'im bidatillah, makna yang ada pada diri Allah. Nah, ini bukan makhluk. Kemudian ada Quran yang ada di tengah-tengah manusia, itulah huruf. Fahada makanya hadisan baru makhlukun makhluk. Faedah madzhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam masalah firman Allah itu berdekatan, namun Maturidiyah berbeda dengan Asy'ariyah dalam dua hal. Yang pertama, Maturidiyah mengatakan firman Allah yang merupakan kata batin tidak mungkin didengar. Jadi caranya Allah pahamkan Musa firmannya. Allah pahamkan Musa dengan firmannya bihu'ufin, melalui huruf. Yang huruf itu ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. dan dengan suara ansha'ahu yang juga Allah ciptakan. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan mungkin saja ini manusia mendengar semacam Nabi Musa dan yang lain mendengar kata batinnya Allah. Yang kedua Maturidiyah lebih bela-belaan dan lebih vulgar mengatakan kemakhlukan Al-Quran dibandingkan Asy'ariyah. Abu Mansur Al-Maturidi, Muhammad bin Muhammad bin Mahmud min a'immatil ulama'il kalam. Dan pendapat yang terakhir ke-8, bahasanya Al-Quran itu mustarak. Dan hakikat mustarak itu cuma kesamaan nama, namun zat dan hakikatnya beda. Maka contoh lafaz mustarak, ain misalnya. Ain itu bisa mata air, bisa mata kepala, bisa mata uang. Bisa mata uang. Namanya sama, namun hakikatnya kontras. Betul-betul beda, itu namanya mustarak. Maka pendapat yang ke-8 mengatakan bahasa firman Allah itu mustarak antara makna al-qa'im, al-qadim, al-qa'im. Satu pesan yang itu azali, yang ada pada zat Allah. Itu pengertian yang pertama. Dan yang kedua, mustarak dengan ma yakhluquhu fi ghairi, apa yang Allah ciptakan pada yang lain. Berupa suara. Ini pendapat Abdul Mahali dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, seterusnya catatan lagi mustarak. Yutlaku ala mawjudatin muhtalifatin itlaqan mutasawiyan unzur mi'yari ilmi bil Ghazali. Fa'ala hadha yakunu makna kalamihim anna kalama lafzun mustaqun yutlaku ala syai'aini. Al-awwal al-kalamun nafsi wa huwa المؤثر أنه بقوله المعنى القديم القائم بالذات أي بذات الله تعالى وهذا يطلق عليه كلام. الثاني الكلام اللفظي المسموع وهو المؤثر أنه بقوله وبينما يخلقه في غيره من الأصوات. Nah, mustarak, lafaz mustarak adalah satu kata yang sama yang digunakan untuk sejumlah realita yang berbeda. Itlaqan mutasawiyan, dan itu penggunaan yang setara. Tidak ada yang dominan. Tidak ada yang dominan. Kalau ada yang dominan namanya zahir. Ada yang dominan dan ada yang kurang dominan. Kalau ini setara. Antara ain pengertiannya mata air ataukah mata kepala itu setara, ataukah itu mata uang setara. Tidak ada yang lebih dominan kemudian lebih identik. Padahal maka berdasarkan ini maka makna perkataan mereka anal kalam membahasnya kalam lafdun mustarakun adalah lafad mustarak yaitu laku yang digunakan untuk dua pengertian. Pertama al-kalam an-nafsi, yang ini diungkapkan dengan al-makna al-qadim al-qa'im bidzat, artinya bidzatillahi ta'ala. Maka ini yutlak alaihi, maka hal ini disebut dengan, bisa disebut kalam. Yang kedua, kalam lafzi al-masmu' ya, kalam lafzi al-masmu' dan itu mustarak, artinya keduanya itu beda, hakikat yang berbeda, yang tidak punya hubungan. Bagaimana kalau disebut mustarak, mungkin tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara mata air dengan mata kepala, itu tidak ada hubungan. Dengan mata uang itu tidak ada hubungannya. Di hakikat yang berbeda. Wa al-mabar amnu yang disebut dengan baina ma yakhluqu fi ghairihi min al-aswat, suara yang diciptakan pada yang lain. Nah, kemudian yang ke-9. لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة حق على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذا المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه تقول في توحيد الله. نعم. Kemudian pendapat yang sebelah adalah pendapat Ahlu Sunnah, keyakinan Ahlu Sunnah tentang firman Allah. Allah Ta'ala terus menerus bisa berbicara. Kapan idha sa'a, kapan jika Allah mau. Atau jika Allah mau dan kapan saja Allah mau. Dan bagaimanakah, dengan cara bagaimanakah dia mau. Bahwa ya takala mubi, dan Allah betul-betul memfirmankannya dengan suara yang didengar oleh malaikat. Ya, nau kalam dalam pengertian bisa berbicara itu qadim, dulu tanpa awal. Artinya sedangkan afwatul kalam itu baru. Wa ilam yakun asautul muayyan, sedangkan saut muayyan, suara tertentu, itu tidaklah qadim, namun baru. Ini afwatul kalam itu baru. Nau'ul kalam dalam pengertian bisa berbicara itu qadim. Inilah pendapat yang dinukil dari para a'immatul hadis sunnah. Dan perkataan Syaikh Musannif rahimahullah ta'ala dan sungguh Al-Quran adalah firman Allah. Inna ni dikasrah ataf kepada inna Allah wahidun la syarikalah. Wa inna Muhammadan abduhul Mustafa. Dan dikasrah hamzanya inna dalam tiga kalimat ini karena dia statusnya makmumul qaul. Di sini makmumul qaul biasanya kalau di istilah nahwu ingat saya maqulul qaul. Maqulul qaul itu teks perkataan. Teks perkataan. Misalnya qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu namanya maqulul qaul. Dan maqulul qaul itu fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ya, qala fi'ilnya rasul fa'ilnya. Innamal a'malu binniyat maqulul qaul fi mahali nasb. Nah ini dan inna yang terletak sebagai maqulul qaul itu dibaca inna pakai kasrah. Di anaha ma'mulul qaul. Ani qaulahu yang aku maksudkan adalah perkataannya di awal perkataan naqulu fi tauhidillah. Maka naqulu fi tauhidillah. Ini naqulu. Berarti setelah itu maqulul qaulnya innallahu wahidun itu maqulul qaul yang pertama. Wa inna Muhammadan abdul mustafa maqulul qaul yang kedua. Kemudian innaka ana kalamullah. Nah. Ya, salah di atas. وقوله كلام الله منه بدا إلى كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تسمو أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف فبيت الله وما خط الله يحرفون الكلام عن مواضعه وقول باطل، فإن المضافة إلى الله تعالى معان وأحيان وإضافة الأحيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكذلك. كلامي وحياتي وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. كلام الله منه بدأ، dari Allah lah itu berawal tanpa kaifiyah. Hanya adalah alat dan sanggahan terhadap Mu'tazilah dan yang lain, karena Mu'tazilah beranggapan bahwasanya Al-Quran tidaklah berasal dari Allah. Sebagaimana telah lewat hikayat tentang, kita kutipkan perkataan mereka. Lalu mereka mengatakan, Mu'tazilah mengatakan, disebutnya kalam, disadarkannya kalam kepada Allah dengan kita katakan kalamullah itu idafatu tasyrifin, dan maka memuliakan, karena kalam itu makhluk, maka dia dalam rangka memuliakan seperti rumah Allah, unta Allah. Mereka mengubah-ubah perkataan dari tempatnya, dan perkataan mereka ini batil, karena sesuatu yang disandarkan pada Allah ada dua macam, ada ma'anin dan ada a'yan, ada benda dan ada non-benda. Maka jika benda itu dinisbatkan pada Allah, maka dia makhluk dan itu li tasyrif. Wa iya, dan ini adalah makhluk. Contohnya rumah Allah, unta Allah. Lain hanya jika non-makhluk disandarkan pada Allah, semacam ilmunya Allah, kuasa Allah, kemuliaan, keagungan, kesombongan, perkataan Allah, kehidupan Allah, tingginya Allah, kuasanya Allah. Maka itu semua adalah bagian dari sifat Allah. Dan sifat adalah mungkin satu pun dari hal-hal di atas adalah makhluk-makhluk. Catatan kaki. Al-Mutahu. Al-Mutahu ilallahi fismani al-awalu idhufatu a'yanin mahada nu'ani. Alif idhufatu a'yanin munfasilatun. Munfasilatin qa'imatin fi nafsiha mithlu nafatillahi wa rasulillahi wa baitillahi. Hadha idhafatu makhluqin ila khaliqi. Fa idhafatu ahyanin ghairi munfasilatin qa'imatin bi dhatillahi mithlu yadillahi wa safillahi wa wajhillahi. Hadha min babi idhafati sifati ila al-mawsufi. Thani idhafatu ma'anin. Hadha nu'ani kadhalika. Alif ayakuna wasfan qaiman bi makhlukin mislu ma jaa fi sahihaini min hadithi ubad tabni samiti wa fihi wa ana isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu. Nah, sesuatu yang disandarkan pada Allah ada dua macam benda, ini ada dua macam benda yang terpisah dari zat Allah yang berdiri sendiri. Contohnya ontanya Allah, utusan Allah, umat Allah. Maka ini itufah makhluk kepada sang pencipta. Itufah benda yang tidak terpisah dari Allah, dan benda ini ada pada zat Allah. Tangan Allah, ketisnya Allah, wajah Allah. Maka ini juga sifat disandarkan pada pemilik sifat. Kemudian penyadaran atau itufah makna atau sesuatu yang non-benda. Ini juga ada dua macam. Yang pertama dia adalah sifat yang ada pada makhluk. Contohnya ada apa yang ada dalam hadis sahihain dari Ubadah bin Shamit. Isinya Isa adalah Abdullah dan rasulnya dan firmannya yang dia kirimkan kepada Maryam, dan roh istimewa ciptaannya Allah. Nah, minhu artinya dari Allah, dan roh satu hal yang ada pada diri Isa dan dia makhluk. Maka disandarkan pada Allah adalah dalam rangka idhofah makhluk kepada sang pencipta dalam rangka memuliakan. Manusia adalah satu roh yang Allah ciptakan. Bukan roh yang itu qa'imah ada pada diri Allah. Dan yang kedua, ayakuna wasfan, satu sifat yang tidaklah ada pada makhluk, namun ada pada Allah. Contohnya, hatta yasma'a kalam Allah, ilmu Allah, kehidupan Allah. Maka ini adalah sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, fa min babi itu fati sifat. Maka ini sifat diidhofahkan kepada mausuf pemilik sifat. Ya, demikian wasallallahu alaihi